السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu. Dan kalau bicara ilmu, selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan inti dari ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan sangat penting. Jadi fokus ke mencari ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Hari ini kita buka sesi tanya jawab tentang dua materi yang lalu, karena dua materi ini penting. Tentang penyebab hasad dan obat dari hasad. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kembali kita harus selalu merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita dimudahkan untuk bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi para pencinta, hadirin, tidak ada yang lebih berbahagia kecuali membaca WA dari orang yang dia cintai. Baca surat. Itu luar biasa. Seorang ibu akan bahagia ketika anaknya mengirim WA ke beliau dan menjelaskan bahwa keadaan si anak baik-baik saja di negeri orang. Itu senang banget orang tua, walaupun hanya pesan singkat. Bu, alhamdulillah aku baik-baik saja. Titik. Itulah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga ibu senantiasa dijaga oleh Allah. Ibu, saya baik-baik saja. Selesai. Itu senangnya minta ampun. Itu kalau dapat WA itu pagi, itu seharian tuh berubah suasana hati beliau itu. Bahkan bukan hanya di hari itu, besoknya, lusanya, dan lain seterusnya. Cuma dapat kabar dari buah hatinya. Itu hadirin. Seorang istri ketika di WA suaminya itu senang banget. Bahkan bagi para pencinta itu lebih mahal daripada dihadiahkan sebuah barang mewah misalnya. Tapi gak ada kabar. Itu hal yang jelas. Lalu poinnya gini, bagaimana dengan orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkinkah seumur hidupnya tidak pernah mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengklaim cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal waktu itu ada. Kesempatan itu ada. Momen itu ada, tapi sibuk ke sana lah, ke sini. Lo mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah tertarik mendengar sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah tertarik untuk mengkaji sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka rasanya perlu dievaluasi ulang. Yahya bin Aktham bin Muhammad Tamimi Al-As As-Sayyidi, seorang ulama yang hidup di abad kedua dan ketiga Hijriah. Beliau wafat di tahun 243 Hijriah. Atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Marwazi, seorang ulama fikih besar, Al-Qadhi. Beliau diangkat sebagai Qadhi, Qadhi itu hakim ya, Qadhi di Basrah, di Irak, di usia 21 tahun. Sangat muda jadi Qadhi di Irak. Salah satu orang yang sangat jenius. Sebenarnya kan jadi kodinya Irak itu di usia 21 tahun. Dan beliau sudah merasakan berbagai macam jabatan. Beliau jadi, beliau sampaikan saya, kuntu qadiyan wa amiran wa wazira. Aku pernah jadi qadi, aku pernah menjadi amir, jadi pemimpin. Aku di sebuah wilayah, aku pernah jadi menteri, jadi wazir, jadi menteri. Belum pernah jadi menteri. Lalu apa kata beliau? Ma walaja fi sam'i ahla min qawli mustamli man dzakarta radhiyallahu ank. Dan tidak ada satupun hal yang sampai ke telingaku yang lebih indah, yang lebih manis, yang lebih membahagiakan dibanding ucapan seseorang, tolong sebutkan dari mana engkau mendapatkan hadis ini. Artinya enggak ada yang lebih indah daripada ucapan seseorang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Gak ada yang lebih indah tentang, atau gak ada yang lebih indah dari pembahasan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling indah. Saya udah ngerasain semuanya, bahasa beliau gitu. Gak ada yang lebih indah daripada bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih indah. Itu orang-orang besar hadirin. Posisi beliau seperti berarti beliau sudah rasakan semuanya. Kekuasaan, harta, dan lain sebagainya. Jadi wazir, jadi amir, jadi qadi, dan menjabat sebagai qadinya sangat muda, 21 tahun, bayangin. Jadi bayangin karir selama hidupnya dalam tanda kutip itu seperti apa. Beliau memang tidak ada yang lebih indah daripada bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling indah. Karena kan dunia ilmu itu dunia keikhlasan, dunia ketawaduan, dunia rahmat, kasih sayang, al-ilmu rahimun baina ahli. Ya bagaimana tidak, sedangkan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Karena itu tadi, bagi para pencinta gak ada yang lebih indah daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dia cintai. Maka sebagai umat yang mengaku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pembuktiannya adalah seberapa semangatnya kita mengkaji hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa semangat kita melaksanakan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu setelah mempelajari, berusaha diamalkan sesuai dengan kemampuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu gak ada yang lebih indah dari itu hadirin. Kalau itu gak indah, maka pertanyakan cinta kita. Gitu lah. Pertanyakan cinta kita. Kalau ngaku penggemar sepak bola dan fans klub tertentu dan dia gak suka membicarakan klubnya, pertanyakan pengakuannya tersebut, itu gak benar. Sesimpel itu aja. Kalau ada ibu-ibu mengaku hobi masak tapi gak suka bicara tentang resep, pertanyakan pengakuannya, benar gak nih hobi masak? Orang hobi masak tuh senang banget bicara tentang resep. Begitu juga orang mengaku mencintai Nabi SAW tapi gak tertarik mengkaji hadis Nabi SAW. Gak tertarik mengkaji ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaan. Makanya para ulama kita itu sudah di tahap bukan saja berjuang. Gimana sih kan kalau kita kan baru, gimana sih Pak Ustaz biar gak ngantuk pas di kajian? Nah itu kalau kita tuh di level itu. Bagaimana biar gak ngantuk? Tapi kalau para ulama kita sudah sampai di level ahla, gak ada yang lebih lezat, lebih indah, lebih manis dibanding majelis ini. Ya tolong. Ada. Ahla. Yang lebih manis. Itu hadirin. Itu poin. Oleh karena itu coba kita renungkan dan marilah kita membuka sesi tanya jawab dalam dua materi yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi Imam Nawawi dan semoga Ustaz serta keluarga, tim serta kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan izin bertanya Ustaz, mengenai bahasan kemarin terkait salah satu penyebab tidak bisa mengamalkan ilmu adalah lupa membersihkan hati. Afan, pertanyaan saya, bagaimana membersihkan hati supaya tetap bersih Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kita harus memberikan perhatian dulu nih kepada hati kita, dan jangan berpikir hanya sebatas baca atau ikut kajian kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita akan dapat ilmu, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita harus benar-benar memberikan perhatian kepada hati. Kepada hati. Jadi ketika mau ikut kajian, cek hati kita, udah ikhlas atau belum. Begitu saat di kajian, evaluasi lagi hati kita. Masih istiqomah apa enggak? Selesai kajian, cek lagi hadirin, masih tetap terjaga apa enggak. Lalu begitu kita aktivitas, cek lagi gitu hadirin. Jadi benar-benar diberikan perhatian gitu loh. Ketika kita dipuji orang, cek hati kita. Atau sebaliknya, kita dicela orang, cek hati kita. Ketika ada kejadian, cek hati kita. Itu sebatas cek aja, itu dampaknya besar sekali hadirin. Makanya kan kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab jiwa Anda sebelum Anda dihisap sama Allah. Terus yang kedua, banyak doa kepada Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, di awal itu seringkali harus dipaksa untuk beribadah, untuk nurut. Tentu saja dengan penuh hikmah. Masa dipaksa tuh begini. Ingat, saya sampaikan sebuah kalimat yang menarik dari wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala khumbir ridha'i wa intaftimhu yanfatim. Jiwa itu seperti anak kecil. Jika Anda biarkan dia dia akan terus menyusuk ke ibunya sampai dia dewasa. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau anda sapi, dia akan berhenti. Itu apa ya? Kalau anda biarkan, dia akan nyusuk terus sampai dia dewasa. Tapi kalau anda cut, anda berhentikan, anda sapi, dia akan berhenti. Tanya sama ibu-ibu sekalian, berat gak mensapi anak kecil? Berat gak? Enggak, ya antum suami, ayah, ya gak berat, kerja cuma tidur doang. Ini ibu-ibu yang ngalamin semuanya, berat. Anak nangis, rewel, demam, bayangkan, sampai demam. Tapi begitu caranya. Kalau kita mau melawan itu, harus di-cut begitu. Pada satu titik harus digitukan. Kalau nggak terus nggak selesai-selesai. Jadi hati itu harus di, ada titik itu harus dipaksa beribadah. Awalnya memang berat, itu awalnya nangis, tapi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, dia kan mengerti hakikat. Makanya perlu komitmen. Sama kan kalau di sapi ini. Udah dia sapi hari pertama, hari kedua di sapi terus. Jangan, aduh aku gak tega hari kedua dikasih. Ya udah berantakan semua. Atau hari keempat dikasih. Jadi 1, 2, 3 cuman ngerasain nangisnya doang. Cuman ngerasain sakitnya doang, nanti gak berubah-berubah juga. Udah begitu di-cut, terus di-cut. Nanti berubah. Allah Ta'ala misal. Dan yang terakhir jelas banyak doa kepada Rabbul Alamin. Banyak doa kepada Rabbul Alamin. Dan semua kita punya masalah itu hadirin. Dan semua harus berjuang. Makanya kan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad sejatinya orang yang, kata Nabi SAW, orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan dirinya, jiwanya, nafsunya, agar tetap berada dalam ketaatan. Jadi Nabi SAW mengatakan itu berjihad. Susahnya minta ampun, jelas susah. Berat, itulah poinnya. Di situ intinya. Tapi kok saya ngelihat teman-teman saya yang apa yang soleh-soleha kayaknya tenang, yaitu kayak penggemar bola nonton pemain-pemain papan atas di lapangan hijau, kayaknya enak banget. Karena kita nggak ngelihat mereka latihan gimana, kita nggak ngelihat bagaimana mereka diet, mereka di gym, bagaimana mereka di track. Lapangan dan seterusnya. Kita udah ngeliat hasilnya doang. Kayak orang tuh ngeliat pebisnis sukses, enak banget ya hidupnya. Anda kan gak ngeliat yang ngerintis dari bawah. Semua berat. Semua berat. Cuman kita gak ngeliat aja bagaimana dia terbakar itu dalam memperjuangkan cita-citanya. Kita ngelihat udah jadi, enak lah, udah jadi. Ada orang ngelihat apa, misalnya ustadznya atau sahabatnya hafal 30 juz, enak banget ya kalau denger dia baca, ya iya, enak. Tapi anda kan gak ngikutin prosesnya, dia jungkir balik, salah ulang lagi. Ada sebagian penghafal Quran itu jemaah, itu ngafalin satu ayat 200 kali. Setiap ayat 200 kali. Siapa di antara kita yang ngulang ayat 200 kali? Ya makanya ngafal-hafal. Terus ngeliat, enak banget ya. Ya, cuma 200 kali. kita baru ngulang 7 kali udah nggak ada bakat, ya gue nggak ada bakat, ya itu makanya. Kenapa lupa-lupa terus? Karena baru aku udah ulang 20 kali, oke, 200 kali. Jadi itu poinnya, jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, seseorang berusaha menata diri agar tidak membenci orang yang lebih baik dari dia. Namun selama ditata hatinya, ada hadithun nafas yang muncul disertai rasa sesak di hati. Hadithun nafas, bisikan-bisikan ke hati kita. Seseorang tersebut berusaha menerima dan tidak mengekspresikan hasadnya, namun setiap kali mengingatnya muncul sesak kembali dan harus ditata lagi hatinya. Sebenarnya orang ini hasad atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang dikatakan para ulama, bahwa setiap kita tuh punya bibit, dan orang yang baik itu benar-benar ngubur, ngelawan, mujahadatun nafas. Sebagaimana hadis Nabi tadi, orang yang berjuang melawan dirinya. Insyaallah orang ini insyaallah ya, kalau kondisinya dia lawan terus, insyaallah enggak akan memudaratkan diri dia. Asal terus dilawan, ada nyesek, iyalah. Ya itulah mujahadah. Kan jihad kan pasti ada yang terluka, namanya juga jihad. Tapi sama-sama al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang jihad melawan dirinya atau jiwanya atau nafsunya agar tetap berada dalam ketaatan. Nabi kata berjihad. Namanya jihad, ada luka, ada sakit dan seterusnya. Itu yang memang harus dilakukan. Makanya yang berhasil sedikit. Karena banyak orang enggak mau menahan sakit itu. Akhirnya dibiarkan. Padahal dibiarkan itu tambah membuat dia hancur gitu loh. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi ustaz, tim, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat sehat kepada ustaz dan seluruh jamaah. Semoga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seberapa pentingnya seorang muslim dan mukmin dalam memilih tetangga, ustaz? Ketika kami mengetahui bahwa kami salah dalam memilih rumah dan tetangga karena adanya hasad, apakah lebih baik pindah rumah, ustaz? Ya, terima kasih. Jadi mungkin maksudnya di lingkungannya ada orang yang hasad sama dia. Apakah kita pindah rumah? Yang Allah taala alam. Yang pertama perlu istikharah, minta petunjuk dari Allah. Yang kedua perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa demikian? Karena selama kita dikasih nikmat, maka dimanapun kita berada, akan ada orang yang hasad sama kita. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna likulli dhina'im hasuda. Fa inna likulli dhina'imin hasuda. Sesungguhnya setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang hasad sama dia. Pasti. Jadi kalau pengen orang enggak hasad, bukan pindah rumah, enggak punya rumah justru. Gitulah. Tapi begitu kita ngontrak rumah, ternyata kontrakan kita agak lebih bagus daripada yang lain, nanti dihasati lagi, gitu loh. Jadi kepunya rumah, mungkin tinggal di, nanti tinggal di kolong jembatan, ternyata jembatan kita lebih bagus daripada jembatan sebelah, nanti dihasati lagi sama itu. Selalu demikian. Solusinya tuh, jadi gak cukup hanya dengan demikian, masalah selesai, kita butuh faktor lain untuk kita pindah rumah. Atau kita perlu tahu stadium hasadnya juga mungkin. Stadium hasad kan beda-beda. Tapi kalau sebatas ada kehasatan, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada penghasatnya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Di Madinah ada yang hasad dengan beliau enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik apa bukan hasad itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa jadi munafik? Karena hasad kan, dendam. Karena beliau mengincar kursi kepemimpinan di kota Madinah dan hampir berhasil. Nabi SAW datang, buyar semuanya. Karena hasad. Nah pertanyaannya, yang hasad beliau aja atau beliau menghimpun banyak orang yang juga hasad kepada Nabi SAW? Beliau aja? Enggak, banyak orang yang beliau himpun. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi SAW pindah rumah, keluar dari kota Madinah begitu karena ada yang hasad di kota Madinah? Enggak, beliau hadapi, beliau jalani. Dan itu salah satu ujian keikhlasan. Jadi bisa ya, bisa enggak. Belum cukup, ini belum cukup sebagai faktor penentu untuk pindah rumah gitu loh. Karena setiap kita punya kenikmatan pasti ada yang hasad. Setiap orang punya kenikmatan pasti ada yang hasad. Makanya kita diperintahkan meminimalisir. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ista'inu 'ala in jahil hawa'iji bil kitman," itu sebelum penggalan tadi. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan menyembunyikan urusan tersebut. Disembunyikan. Lalu Nabi lanjutkan sallallahu alaihi wasallam, karena setiap orang yang punya nikmat pasti ada penghasadnya. Jadi biar meminimalisir apa, kalau ada nikmat jangan dikasih lihat gitu. Kepada semua orang. Benar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu ceritakan. Kita lihatlah gitu. Bukan berarti sembunyikan dari semua orang, enggak. Kita lihat orang benar-benar ikhlas tulus sama kita, enggak. Sama dialah kita bicara, bukan semuanya dikasih tahu. Itu caranya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jemaah, itu konsekuensi. Semua hal itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dapat kenikmatan, ada yang hasad. Kadang-kadang banyak kita tuh bingung, kenapa sih banyak orang yang cari-cari kesalahan gue setelah gue berada di posisi ini? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya mau tahu? Iya, karena Anda ada di posisi itu, gitu aja. Coba Anda mundur, nggak ada yang cari-cari kesalahan Anda. Semua demikian. Makanya kata para ulama, innama turma syajaratul muthmirah. Sesungguhnya yang ditimpuki itu pohon yang berbuah. Yang ditimpuki itu pohon yang berbuah. Kalau pohon itu gak ada buahnya, gak ada yang mau nimpuk. Secara umum ya gitu. Kecuali kalau anak-anak iseng. Yang ditimpuk itu pohon yang berbuah, biar buahnya jatuh gitu aja. Itu poin. Pohon kelapa itu dipanjat-panjat pas kapan? Nah, ya pas ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya nggak dipanjat-panjat secara umum. Ya karena Anda ada buahnya, makanya dipanjat-panjat orang gitu aja. Itulah konsekuensi dari dunia. Wallahu ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah dan sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang istri yang lagi berusaha hijrah. Dan setelah beberapa tahun belajar sampai sekarang, saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk kezaliman. Masalah yang saya hadapi bahwa suami masih belum mau belajar agama dan yang masih bisa meninggalkan sholat. Saat diingatkan istri beliau tidak terima dan marah. Bagaimana saya harus menghadapi beliau, Ustaz? Secara saya takut dan sudah menyampaikan bahwa takut akan hukuman Allah kepada keluarga dan anak-anak. Sejalan dengan itu, saya harus mendengarkan ilmu-ilmu dan menjadi bagian dari dakwah dalam suatu lembaga yang semakin membuat takut akan dosa, sementara suami sendiri belum mau belajar. Saya ada di titik kadang menyerah, tidak mau dakwahi suami karena tidak menerimanya beliau jika diberi nasihat istri. Benarkah kalau saya biarkan, lalu bagaimana saya dan anak-anak, apakah efek dari kesalahan suami dan ayah dari anak-anak? Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Alhamdulillahi afana bima tala wa fadalana ala kathirin min khalqihi tafdila. Yang pertama, bagi yang lain yang punya pasangan atau suami atau istri yang satu frekuensi, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Yang suaminya mau sholat, suaminya mau belajar, walaupun mungkin banyak kekurangan. Karena itu tadi ada banyak saudari atau saudara kita yang diuji dengan pasangan, dan itu sangat gak mudah, hadirin. Yang bisa kita sampaikan, yang pertama banyak doa kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati hamba di atas agamamu. Lalu doakan semoga Allah kokohkan hati suami kita di atas agamanya. Terus doakan hidayah terus kepada suami, doakan hidayah kepada suami, doakan hidayah kepada suami. Terus yang berikutnya, sebagaimana kita butuh proses, suami kita juga butuh proses. Kadang-kadang kita memberikan uzur kepada diri kita, tapi kita lupa memberikan uzur kepada pasangan kita. Bahwa setiap pihak itu butuh proses dalam menerima kebenaran. Terus yang berikutnya, banyak di antara kita itu salah dalam memberikan masukan kepada pasangan. Banyak istri itu salah kasih masukan kepada suami, walaupun niatnya baik ya. Yang akhirnya suami gak terima, bukan pada substansinya, tapi cara istri menyampaikan. Dan itu banyak kasus. Dan ada banyak istri yang merasa sudah bermain cantik padahal masih belum cantik. Bukan istrinya belum cantik ya, cara bermainnya itu belum cantik. Sebagian istri ada berpikir ini udah elegan, ternyata ketika dicek gak elegan. Dan itu yang pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk para istri, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah yang berfirman, bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Allah yang berfirman dalam surat An-Nisa 34, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri. Artinya apa? Bicaralah sebagaimana kita bicara sama pemimpin. Betul, ia adalah teman hidup, tapi enggak pure teman hidup. Beliau pemimpin. Ada cara, ada seni bicara dengan pemimpin. Ada attitude yang harus dilakukan, yang harus dijaga. Ada manner yang harus dimiliki. Itu, hadirin sekalian. Saya tahu ada seorang istri yang ngaji dan Allah kasih taufik bisa bermain cantik. Alhamdulillah suaminya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui jalan istrinya, sangat elegan mainnya, sangat elegan, sangat memuliakan, sangat ini. Dan awalnya suaminya gak sholat juga, bahkan gak pernah sholat. Tadi didakwain pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, sekali suaminya sholat, bahkan punya sholat. Dengan taufik Allah suami melakukan berbagai hal prestasi akhirat hari ini. Karena istrinya, istrinya sangat matang, sangat dewasa, sangat bisa bermain cantik, dan itu taufik dari Rabbul Alamin. Jadi coba evaluasi. Lalu yang berikutnya, bahwa kendala dari pihak suami, coba jadikan ini momentum untuk belajar, belajar bersabar, belajar dewasa buat istri. Dan Allah gak zalim kok, Allah gak zalim. Ini kehidupan punya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan kasih. Allah yang berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang, atau barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan melihat hasilnya. Dan ini PR dari banyak istri, enggak semua tentu saja. Banyak sekali istri yang masya Allah, tapi ada banyak istri begitu ngaji itu seakan-akan merendahkan suami, seakan-akan, saya enggak mengatakan, atau benar-benar enggak respect lagi sama suaminya, atau marah, atau bergaya bak seorang ustazah, atau gampang mengkritik dengan tajam. Bukan begitu. Asia itu wanita terbaik, hadirin, yang dihadapi Fir'aun. Gimana cara Asia bicara dengan Fir'aun? Apakah dengan gaya paling wanita paling suci sedunia? Enggak. Sangat memuliakan. Itu hal yang penting. Jadi jangan-jangan karena cara komunikasi kita yang salah, atau pernah salah dalam berkomunikasi. Ingat, setiap kesalahan itu ada efek. Bisa jadi menimbulkan luka di dalam diri suami yang butuh proses lagi. Apalagi suami kita belum ngaji, jadi butuh waktu lagi untuk recovery. Dan ini bukan berarti menyudutkan para istri, enggak. Sama sekali enggak. Suami yang enggak bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu clear, itu jelas. Tapi karena ini pertanyaan dari istri, dan memang banyak kasus juga di samping suami enggak bertanggung jawab, suami yang zalim, suami yang enggak baik, tapi juga banyak kasus istri, bukan istri yang enggak baik juga ada. Tapi ada juga istri yang baik, tapi salah dalam mengkomunikasikan kebaikan, dan akhirnya bertindak kontraproduktif, atau merasa diri itu tadi, merasa suami itu udah dibawa ini, gak mau di ini, sekarang mulai berani ngejawab dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, tapi gak tahu kaedah-kaedah detail tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi bukan, tapi kan ini amar ma'ruf nahi munkar ke suami, betul, bagus amar ma'ruf. Tapi sudahkah kita tahu kaedah-kaedah detailnya? Di antaranya rifku wal lin, hukum asalnya itu lemah lembut, maka rifku fi syai'in illa zanah, kata Nabi SAW, tidaklah kelemah lembutan berada dalam kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wa manuzi'an syai'in illa syana, dan ketika dicabut, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut kecuali akan merusak kondisi tersebut. Allah Ta'ala misal. Dan tadi pertanyaan istri tadi, kalau boleh saya kutip lagi, saya istri yang lagi berusaha hijrah, dan setelah beberapa tahun belajar sampai sekarang, saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk kezoliman. Jadi setelah berapa tahun belajar, berarti butuh waktu enggak? Butuh waktu. Sama suami kita juga butuh waktu. Mari pelan-pelan bangun hal tersebut. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni segala kesalahan Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh umat muslim dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya, tapi sebaiknya doakan Imam Nawawi dulu, karena beliau jauh lebih utama jelas dibanding kita-kita. Jadi doakan Imam Nawawi dulu, baru doakan yang lain. Jazakallah khairan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengolah perasaan saat kita sadar bahwa kita hasad? Di saat itu juga kita langsung beristighfar. Apa cukup dengan istighfar Ustaz? Dan apa kita tetap berdosa jika hasad itu datang lagi dan lagi namun tetap kita lawan? Syukran, jazakallah khairan, wa barakallahu fikum Ustaz dan tim. Terima kasih, jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, jawabannya hasad itu gak akan datang sekali doang dalam hidup kita. Kecuali habis datang sekali, habis itu kita meninggal, udah cuma sekali doang. Tapi kalau kita punya usia, dia akan datang terus. Maka kita harus lawan dan kita istighfar, kita taubat sama Allah. Kalau hanya sampai besit-besitan, aman, istighfar aja. Tapi kalau udah sampai kita sempat terpengaruh, walaupun mungkin baru 1-2 hari gitu loh, terus sadar, segera taubat kepada Allah. Taubat kepada Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, selama kita hidup dan kita hidup dengan manusia, maka hasad itu akan datang. Karena itulah salah satu fungsi interaksi dengan manusia untuk menguji kita. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Allah sukseskan teman kita dan bukan kita, itu ujian juga buat kita. Ujian kesabaran, bisa gak sabar on track gitu. Sabar tetap senang sama orang, bersih hati terhadap orang. Maka narok buka basir, dan Allah maha melihat. Jadi kalau gak mau hasad lagi, ya pertama mungkin gak hidup lagi. Atau yang kedua hidup tapi di hutan gitu loh. Hutan, namanya tuh binatang-binatang. Tapi jangan nanti hasad sama gajah, sama kita nggak tahu juga. Tapi intinya kalau kita berinteraksi dengan manusia pasti ada, akan ada itu. Itu sudah, itu bahkan itulah apa, salah satu sarana ujian gitu loh. Jadi bukan datang kebetulan, kan dunia kan tempatnya ujian. Nah itu salah satu toolsnya tuh itu. Allah Ta'ala alam bersama. Saya rasa cukup sampai di sini aja. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijaga oleh Allah dari penyakit hasad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka allahumma inna syadala ilahi ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.